Mari kita tunggu datangnya hujan. Duduk bersanding di pelataran, sambil menjaga mendung di langit, agar tak ingkar, agar tak pergi lagi. Kasih kemarilah duduk merapat, sama-sama tengadahkan wajah, agar lebih tegar kita memohon turunnya hujan basahi bumi ini. Kau dengar ada jeritan ilalang yang terbakar dan musnah. Usah menangis, simpan di langit, jadikan mendung segera. Ladang kita yang butuh minum, basahi sawah kita yang kekeringan, basahi jiwa kita yang putus asa. Kemarau ini begitu mencekam. Kemarilah duduk merapat, sama-sama tengadahkan wajah, agar lebih tegar kita memohon turunnya hujan basahi bumi. Lalang yang terbakar dan musnah. Usah menangis, simpan di langit, jadikan mendung segera. Kita yang kekeringan, basahi jiwa kita yang putus asa.